Mitra Bisnis Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi sistem perparkiran. Salah satunya mengusulkan tarif parkir untuk mobil dinaikkan ke Rp5.000 per jam dari saat ini Rp2.000 per jam, yang dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional dan tidak merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi parkir di badan jalan. Ada komentar tarif parkir sebaiknya dibebaskan menurut mekanisme pasar, tidak seperti saat ini yang dipatok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Pak Pranoto, apa komentar Anda? Itu relevan aja, Pak. Kalau mau tinggi rendahnya itu kan bergantung dari keadaan. Juga akan tiap-tiap tempat berbeda-beda, Pak. Ya. Sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau bilang terlalu rendah juga agak, Pak. Terlalu tinggi juga gimana? Karena sekarang dengan ekonomi dan keadaannya seperti begini, kalau memaksakan sesuatu yang terlalu tergesa-gesa itu kan bisa mempengaruhi, Pak. Udah semuanya ekonomi, orang dalam segala hal harus menghemat gitu. Kalau dia naikin itu pasti berpengaruh lah ke semuanya. Misalnya dia datang ke satu tempat yang biasanya bisa berjam-jam, misalnya 3-4 jam ke mall-mall gitu ya. Ya sekarang malah ini batasin sejam, setelah selesai mereka bertemu orang ya pergi gitu. Kenapa harus bayar mahal-mahal gitu kan? Jadi jika nantinya tarif parkir ini naik, akan berpengaruh pada jumlah pengunjung mall atau pusat perbelanjaan ya Pak? Itu pasti, nggak mungkin nggak. Sama aja semua kenaikan-kenaikan itu selalu berpengaruh. Misalnya orang ke kafe gitu ya, orang minum kopi. Sekarang ini dalam ekonomi yang seperti begini, yang biasanya mereka itu bisa datang satu minggu misalnya 4-5 kali ke mall, sekarang mereka juga kurangin gitu. Mungkin aja bisa datangnya cuma 2 kali gitu. Pasti berpengaruh, Pak. Nggak mungkin nggak. Pasti, saya yakin. Jadi Bapak kurang sependapat dengan usulan kenaikan tarif parkir ini? Oh, amat sangat, Pak. Kalau kita 2.000 naik ke 3.000, berkala itu oke lah, Pak. Kalau 2.000, Bapak bayangin. Sekarang yang 2.000 naik jadi 5.000 itu, Pak. Bukan 100%, Pak. Berapa ratus persen itu, ya kan? Tapi APPBI menjelaskan bahwa usulan kenaikan tarif ini dilakukan guna merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang nantinya dapat mengurangi parkir on street. Bagaimana pendapat Bapak? Ini sebetulnya kalau ngomong begini, Pak, itu pasti kalau domino efek itu pasti. Kita ini kan tipikalnya kita itu selalu begitu, Pak. Kayak tong itu kalau ada air di sini bocor, kita tambal pasti bocornya ke sebelah lain kan gitu. Jadi semuanya itu harus ditata, Pak. Nggak bisa sembarangan itu. Bangkok itu sama, Pak, sebetulnya sama dengan Jakarta gitu. Tinggal kita gimana mau perbaiki, apa yang harus dilakukan dulu dengan adanya angkutan umum yang jelas gitu loh, Pak. Bapak lihat sendiri seperti busway ya. Busway kan ada gitu. Sebetulnya kalau udah busway kan bus-bus yang lain yang udah ada itu harus dirapikan gitu. Hanya buat feeder gitu di daerah mana. Ini semuanya ada busway ditambah macam-macam. Akhirnya ya macet, Pak, sebetulnya. Nggak bisa nyalain. Kalau mobil pribadi juga makin banyak, kenapa? Mobil sekarang makin hari makin terjangkau harganya oleh orang-orang level tertentu kan. Yang dulunya naik motor, sekarang bisa naik mobil kan begitu. Jadi harus dipikirin semuanya, Pak. Nggak bisa sistem ini terus dia mau sistem naikin tarif. Belum tentu, Pak, gitu. Bapak lihat aja yang dulu jalan hambatan, istilahnya yang tol gitu. Ternyata tol berapapun ya tetap macet, Bapak lihat aja kan. Ya lebih baik jalan biasa kan sekarang, Bapak kalau lihat. Demikian Pranoto Sunarto, saya Giri Sadewa.